panglima nu. Ya mas, dikasih bersama Adeka di sini. Spesial buat mas ya, selamat bergoyang. Adeka di sini. Sayo lelong serasane sabar ya, Cok.